Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang bab-bab pernikahan dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada salah satu bab pernikahan, yaitu Maja'a fil isti'mar wal isti'dzan. Pembahasan tentang hadis yang menerangkan perlunya meminta izin kepada wanita yang mau dinikahkan. Hadis yang ke 305 dari kitab ini, sesuai cetakan ini, diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tustamar wala tunkahul bikru hatta tustadhan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar, bahwa seorang janda tidak dinikahkan sehingga diminta perintahnya, dan tidak pula seorang yang gadis dinikahkan sehingga diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana izin dari seorang gadis itu? Qal an taskut, yaitu dia diam. Ya. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bab apa? Meminta izin kepada wanita yang mau dinikahkan, ya. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua golongan wanita, yaitu al-ayyim dan al-bikr. Al-ayyim itu adalah seorang wanita yang janda, sudah pernah menikah lalu ditinggal mati atau dicerai. Kemudian yang kedua adalah al-bikr, yaitu seorang wanita yang masih gadis, belum pernah menikah. Kemudian di sana ada golongan yang ketiga sebetulnya, tidak tersebut pada hadis ini, yaitu seorang wanita yang belum balig, ya. Nah, masing-masing dari golongan ini ada tuntunan atau hukum dan aturan dalam bab diminta izinnya untuk dinikahkan. Untuk yang pertama, yaitu golongan janda, mereka itu tidak boleh dinikahkan begitu saja oleh walinya. Hatta tustakmar. Tustakmar itu artinya ya talabul amr, diminta perintahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia mau menikah, walinya harus musyawarah dulu. Kamu mau saya nikahkan, ya? Bagaimana, diizinkan atau tidak? Nah, seorang wanita yang janda ini, dia harus menjawab, ya, mengizinkan atau memerintahkan untuk dinikahkan, baru boleh dinikahkan. Misal dia mengatakan, ya, saya siap nikahkan saja. Nah, ini berarti sudah dapat izin darinya untuk dinikahkan. Kalau tidak, berarti tidak. Ya, kalau dia diam saja, apalagi menolak, maka tidak boleh dipaksa atau dinikahkan begitu saja. Ya. Kemudian, golongan kedua tadi al-bikr, yaitu wanita yang masih gadis. Ini pun juga diminta ya izinnya. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, hatta tusta'zan, sehingga dimintai izinnya. Kalau dia mengizinkan, maka boleh dinikahkan. Kalau tidak mengizinkan, maka tidak boleh dinikahkan. Nah, bagaimana izin dari wanita yang belum pernah menikah itu? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idznuha? Bagaimana izinnya seorang wanita yang masih gadis? Di sini kita bisa memahami dalam arti berarti ya di zaman itu juga ya, atau bahkan memang di zaman itu masih ya fitrah manusia terutama kaum wanita itu masih kuat ya, sehingga rasa malu itu masih kuat. Untuk ngomong iya saja enggak keluar, ya kan? Makanya para sahabat bertanya, dia mengizinkannya itu dari mana kita tahu? Nah, kalau biasa keluar suaranya, iya ya enggak akan bertanya, enggak akan ada pertanyaan semisal itu, ya kan? Karena biasa ngomong keluar enggak malu, sehingga jelas dia mengizinkan itu sesuatu yang jelas. Tapi para sahabat bertanya, gimana izinnya itu? Ya, dia malu, dia enggak akan ngomong. Nah, maka Nabi mengatakan, antaskut, diamnya dia. Artinya, itu menandakan dia mengizinkan. Diamnya seorang wanita, ketika ditanyai tentang ini, pertanda dia mengizinkan. Ya. Sehingga kalau dia menolak, berarti ya dia akan bicara, ya, atau menandakan dengan suatu tanda yang tampak jelas, ya, bahwa dia tidak mengizinkan. Kalau hanya diam saja, nggak ada tanda-tanda penolakan, itu maknanya dia mengizinkan, ya. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebut golongan ketiga yaitu wanita yang belum balig, ya. Ya. Wanita yang belum balig, apakah memang boleh menikah? Ya, boleh saja. Boleh saja secara syar'inya, ya. Walaupun ya ini kita menyebutkan dari sudut pandang syariat, ya. Kalau aturan yang berlaku, ya mungkin lain lagi. Itu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, bab diizinkan atau tidak secara resminya itu urusan lain. Ya. Tapi kalau tinjauan syariatnya, seorang wanita yang belum baligh itu ya boleh dinikahkan, ya boleh menikah, ya. Dan sebagai salah satu buktinya dan dasar dalam bab ini adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya itu sudah sangat jelas, ya, dan itu sebaik-baik pernikahan dalam arti ya Nabi SAW menikah dengan wanita yang itu menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Jelas ini pernikahan yang jadi istilahnya apa? Hukum, landasan hukum syar'i. Maka dari sini dibolehkan ya seorang wanita yang belum baligh untuk dinikahkan. Disebutkan bahwa saat itu yakni ketika akad ya Aisyah radhiyallahu anha berumur ibnatu sittin, di sini ditulis dalam syarah Taisirul Alam ya. Aisyah ketika itu berumur 6 tahun. Itu saat akad ya. Namun seperti yang kita tahu Nabi hanya akad nikah saja. Baru Nabi SAW hidup bersama ketika di Madinah ya. Jadi kalau bab bolehnya boleh. Nah, sekarang masalah kedua terkait wanita yang belum baligh ini, bagaimana bab izinnya? Nah, di sini tidak seperti tadi yang pertama, ayyim atau janda, tidak pula seperti bikr, ya gadis yang sudah baligh tentunya. Di sini ada hukum yang berbeda, yaitu bahwa ini diserahkan kepada walinya, orang tuanya. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna abaha yuzawwijuha wa la idna laha. Boleh ayahnya menikahkan gadis anak perempuan itu tadi yang belum baligh, wa la idna laha, tanpa izin wanita tersebut. Ya. Disebutkan pula di sini oleh Syekh Al-Bassam, walaysa hunaka niza'un aidha bi anna al-bikra allati duna at-tis' laysa laha idnun. Tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama bahwa seorang wanita yang belum berumur 9 tahun laysa laha idn, dia tidak dimintai izin. Bali abiha tazwijuha bila idniha wala ridhaha, orang tuanya si ayah boleh menikahkan wanita itu tanpa seizin wanita tersebut dan tanpa ridhonya, bikuf iha, tapi dengan seorang lelaki yang sekufu. Nah, artinya di sini diserahkan kepada ayahnya. Ya tentunya si ayah ya kalau seorang muslim yang normal ya, dia akan memilihkan suami yang baik, ya kan? Ya, kalau wajarnya seperti itu. Sehingga di sini diserahkan kepada orang tuanya karena atas dasar seperti itu ya, orang tuanya nggak akan sembarangan menikahkan dengan lelaki yang nggak bertanggung jawab, lelaki yang mungkin tidak baik, ya ya pertanggungjawabannya dan lain-lain. Akhlaknya, agamanya, dan seterusnya. Walhasil, begitulah ya, terkait dengan wanita yang belum baligh. Ya. Kemudian, disebutkan oleh ulama rahimahumullah, terkait bab izin dan pemberitahuan orang tua kepada anak itu, itu disebutkan oleh Syekh Al-Bassam mencakup pemberitahuan pernikahan plus pemberitahuan tentang calon suami ya. Jadi ini juga penting dalam kehidupan rumah tangga tentunya, bukan hanya kamu mau saya nikahkan ya titik sampai di situ. Tapi disampaikan, kamu mau saya nikahkan dengan, ya, dengannya ini harus dijelaskan, seorang lelaki yang seperti ini, ya kan, akhlaknya, agamanya, hal-hal yang terkait dengan mungkin pertanggungjawaban sikap, apa, pertanggungjawaban si suami, mungkin kerjaan, ya, dan semisalnya yang memang itu akan punya apa nilai dalam apa pertimbangan penentuan sebagai seorang suami. Sehingga nanti seorang wanita ketika betul-betul mengambil keputusan menerima atau tidak, dia sudah tahu, ya, tidak kaget nanti, kok ternyata suami saya begini. Kalau tahu begini saya nggak mau. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sejak awal diperjelas, beginilah calon suami kamu, mau apa tidak, begitu. Ya. Kemudian di sini terkait dengan apa? Golongan al-bikr, golongan al-bikr yaitu gadis, ya. Tentang izin dari dia. Ini sempat di perselisihkan oleh para ulama, ya. Tadi kita sebutkan bahwa menurut hadis ini jelas tusta'dzan, dimintai izin. Sehingga izin dari si wanita itu merupakan penentu sah dan tidaknya pernikahan, ya. Ini menurut mazhab yang lebih kuat. Di sana ada yang bermazhab yang berbeda dengan ini. Namun ini yang lebih kuat, ya. Sehingga misalnya kok dia tidak mengizinkan, ya nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa, tahu-tahu sudah dinikahkan, ya, tahu-tahu sudah nikah, loh, gimana kok sudah dinikahkan? Maka wanita itu kalau tetap tidak mengizinkan, maka batal pernikahan itu, ya, batal. Dan di zaman Nabi SAW juga pernah terjadi yang semisal itu, ya. Diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas, anna jariyatan bikran atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita yang masih gadis datang kepada Nabi, fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Si wanita tersebut menyampaikan kepada Nabi bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seseorang. Wahya karihah, sementara si wanita itu enggak suka. Fa khayyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada wanita itu hak untuk memilih. Maknanya memilih apa? Antara menerima, ya sudah, jalan lanjut pernikahan itu, ya. Atau milih untuk batal. Kalau dia tetap saya nggak ridho, nggak mau, ya sudah batal berarti. Nah, ini menunjukkan bahwa izin dari si wanita itu menjadi suatu penentu, ya, penentu tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Ya. Kemudian di sini juga ada penjelasan dari Syaikhul Islam rahimahullah, ini terkait dengan apa wali yang menikahkan, ya, ketika wali itu ada. Mungkin suatu saat atau suatu kondisi wali itu tidak ada juga. Di sini Syaikhul Islam mengatakan, "Man kana lahu waliyyun minan nasab wa huwa al-'asabah fa hadhihi yuzawwijuha al-waliyyu bi idzniha." Siapa dari kaum wanita tersebut yang punya wali nasab, ya, secara nasab, bahwa al-asabah yang dimaksud dengan wali itu, ya, asabahnya. Artinya ayahnya, kakeknya, ya, saudara lelakinya, pamannya, begitu. Fahadihi zawwijuhal waliyu bi'idniha. Maka yang seperti ini, wali yang menikahkan dengan seizin wanita itu. Wala yaftakiru dhalika ila hakimin bittifakil ulama. Dan dalam kondisi ini enggak membutuhkan kepada hakim. Dalam arti enggak membutuhkan kepada hakim. seandainya tanpa hakim lalu mereka menikahkan itu sudah sah ya. Tapi kita ya membutuhkan kepada hakim dalam kondisi ini ya untuk keresmian pernikahan itu ya, catatan dalam hukum negara kita, perlu dokumen-dokumen resmi ya kan. Tapi kalau secara syar'inya bab sahnya sudah sah dan andai tanpa hakim itu sudah sah. Wa amma man la waliya laha fa in kana fil qaryah abil mahalla naib hakim yuzawwijuha. Adapun yang tidak punya wali, mungkin suatu saat ya suatu kondisi wanita enggak punya wali, maka yang menikahkan ya adalah wakil daripada hakim ya, misal di suatu desa atau suatu kampung atau suatu daerah ada yang menjadi ya petugas dari pemerintah, mewakili pemerintah kita. Misalnya kita di sini dari KUA Bengkulu yang memang ditugasi ya. Maka dialah yang menikahkan begitu dan seterusnya. Walhasil ya ini nanti mungkin terkait dengan bab kewalian dalam pernikahan. Mungkin di kesempatan lain ada penjelasan tentang ini. Ya, sementara mungkin ini yang bisa kita pelajari dalam bab kita ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Selanjutnya kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, silakan.